Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya wa la ba'da. Amma ba'd. Teman-teman yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pagi hari yang berbahagia ini membahas kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, yaitu pembahasan tentang ilmu usul fikih dasar. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita telah sampai di pertemuan ke-15. Bagi yang membawa kitabnya bisa dibuka kitabnya di bab Al-Mutlaq wal Muqayyad ya. Tepatnya di halaman 44 dan 45. Di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang definisi mutlak dan muqayyad. Nah, maka di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang al-amalu bil mutlak, yaitu bagaimana mengamalkan dalil-dalil yang sifat mutlak atau disebut dalam bahasa lain sebagai kaidah al-hamlul mutlaqi alal muqayyad ya. Kaidah menafsirkan mutlak untuk makna yang muqayyad ya, atau menafsirkan mutlak dan muqayyad. Nah, sebelum kita memasuki tentang kaidah mutlak dan muqayyad ini, ada baiknya sedikit kita ulangi tentang apa itu definisi, karena qadarullah kajian ini berhenti lama ya karena suatu urusan, sehingga kurang lebih ada 3 hari ya kalau nggak salah kita libur. Dan insya Allah ke depan untuk jadwalnya kita akan undur lagi di jam 6.15 ya, karena dalam kajian ini semuanya saya harus mempersiapkan sendiri ya, sehingga kadang butuh waktu untuk mempersiapkan, sehingga nanti akan kita undur sampai jam diundur jam 6.15 sampai 7.15 insya Allah. Baik, mutlak itu adalah sesuatu makna hakikat ya. Sebentar ya. Adalah madalla 'alal haqiqah bila qaid, sesuatu yang menunjukkan makna hakikat tanpa ada pembatas. Kemudian kalau muqayyad itu adalah madalla 'alal haqiqah bi qaid, sesuatu yang menunjukkan makna hakikat dan ada batasannya. Mutlak itu, sehingga mutlak itu lebih luas maknanya daripada muqayyad ya. Mutlak itu lebih umum daripada muqayyad. Walaupun mutlak dengan am atau umum ya. Mutlak itu maknanya lepas ya kan. Dia menunjukkan makna hakikat. Artinya bukan makna majas atau makna majas yang ditunjukkan, tapi dia adalah makna hakikat, menunjukkan hakikat sebuah lafaz itu yang ditunjukkan. Dan itu tanpa ada batasan. Tapi kalau muqayyad itu ada batasannya. Contohnya mutlak itu misalnya, tolong berikan pepaya ini kepada seorang santri. Ya. Berikanlah pepaya ini kepada seorang santri. Maka seorang santri di sini disebut lafaz mutlak atau redaksi mutlak. Kenapa? Karena tidak ditentukan siapa nama santrinya, siapa personnya. Sehingga kalau di sebuah pesantren itu ada satu santri, maka hanya ada satu yang berkesempatan untuk mendapatkan pepaya. Itu namanya mutlak. Ya. Tapi kalau umum atau am, kalau am itu tolong berikan pepaya ini kepada semua santri. Sehingga seorang dikatakan menjalankan perintah tersebut ketika memberikan pepaya itu kepada semua santri. Ada 100 santri, 100 santri diberikan pepaya semuanya. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita bisa paham perbedaan antara am dan mutlak, kita insya Allah paham apa itu mutlak ya. Jadi mutlak itu ada sisi keumuman, tapi keumumannya bukan menyeluruh ya, tapi keumuman yang keumuman untuk memilih, itu mutlak ya, keumuman untuk memilih ya. Makanya kalau dalam bahasa ulama itu syumuluhu badaliyun. Shumuluhu badaliyun. Nah ini adalah mutlak. Jadi kalau muqayyad dibatasi, kalau muqayyad tinggal kebalikannya mutlak aja. Kalau makanya muqayyad itu kan dari kata qaid ya, yang maknanya itu apa ya, ikatan ya kan, sesuatu yang diikat. Jadi misalnya tadi pepaya ya, berikanlah pepaya ini kepada seorang santri atau kepada santri. Kata santri di sini kan umum, pokoknya yang bergelar santri kita beri. Ya, tapi kalau kita tambahi sifat ya, santri yang sudah hafal 10 juz. Nah, maka sudah hafal 10 juz ini namanya pengikatnya atau pengkoyatnya. Sehingga tidak semua santri yang berhak mendapatkannya, atau tidak sembarangan santri yang berhak mendapatkannya, tapi yang hafal 10 juz saja. Itu namanya muqayyad ya. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang kaidah mengamalkan mutlak dan muqayyad. Artinya gimana menyikapi dalil-dalil Quran dan hadis yang sifatnya mutlak dan sifatnya muqayyad. Qala al-muallif rahimahullahu taala, yajibul 'amalu bil mutlaqi 'ala itlaqihi illa bidalilin yadullu 'ala taqyidihi. Wajib bagi kita untuk mengamalkan redaksi-redaksi yang mutlak, redaksi-redaksi yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan adanya pengikatnya atau adanya pentakyidnya. Nah, di ketika kita membahas bab am, bab sebelum ini ya, diterangkan juga di pembahasan tersebut tentang kaidah yang sama dengan kaidah di mutlak ini ya. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mengamalkan redaksi dalil yang am, yang umum, sampai ada dalil yang menunjukkan pentaksisnya atau pengkhususnya. Demikian juga di sini, dalam bab mutlak dan muqayyad wajib bagi kita mengamalkan makna-makna dalil yang mutlak sebagaimana kemutlakannya, sampai ada dalil yang mentaqyidnya, sampai ada dalil yang mengikatnya. Ya, jadi kaidahnya sama ya. Karena am dan mutlak ini ada sisi kesamaan, dari ada sisi kesamaan dalam keumuman ya, dalam pencakupan, cuma ada perbedaan sedikit saja. Sehingga kalau ada dalil yang mutlak, tidak boleh seorang itu mentakyidnya atau memaknainya dengan makna muqayyad kecuali dengan dalil. Tidak boleh dia mentakyidnya dengan akalnya atau apalagi dengan hawa nafsunya ya. Tapi dia harus takyid dengan dalil, illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Kaidah ini teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita amalkan maka akan sangat membantu sekali memahami banyak permasalahan fikih yang diperdebatkan oleh para ulama. Kita tahu yang namanya permasalahan fikih itu ruang diskusi. Ya, yang namanya permasalahan fikih itu ruang berbeda pendapat, ya. Maka seringkali penuntut ilmu, apalagi yang pemula, itu bingung ketika mendapatkan ada jawaban fikih ulama ini berbeda dengan jawaban fikih ulama ini. Dengan mengamalkan kaidah ini, maka itu sangat membantu kita dalam keluar dari kebingungan dalam memahami permasalahan fikih. Jadi dalil yang mutlak, dalil yang muqayyad, ya. Dalil yang mutlak kita menyebut mutlak sampai ada dalil yang menunjukkan taqyidnya. Contohnya misalnya permasalahan fikih tentang bolehnya mengusap khuf. Bolehnya mengusap khuf. Atau disyariatkannya mengusap khuf. Bagi musafir itu dibolehkan mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Adapun bagi orang yang mukim, tidak safar, dia dibolehkan mengusap khuf selama 1 hari 1 malam. Ini bagian dari syariat kita ya. Bahkan para ulama akidah memasukkan mengusap khuf ini dalam kitab-kitab akidah mereka karena dalilnya mutawatir dan diselisihi oleh kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij dan Rafidah. Maka ketika kita mengamalkan syariat ini, kita niatkan untuk menjaga syariat kita dan untuk menyelisihi orang-orang Khawarij dan Rafidah. Jadi mengusap khuf itu maksudnya adalah seorang ketika berwudu normal ya. Kemudian ketika sampai pada kaki, dia hanya mengusap bagian atas kaki. Karena kakinya dibungkus dengan khuf. Khuf itu seperti sepatu. Ya. Sepatu kulit yang tipis. Ya. Dan ini juga para ulama mengkiaskan khuf ini dengan segala jenis sepatu. Tidak harus khuf yang dimaksudkan di dalam hadis ya. Tapi segala yang membungkus sepatu bisa disikapi sebagaimana khuf. Nah, seperti sepatu kita biasa pakai atau kaos kaki pun bisa. Ya, asalkan kaos kaki atau sepatu tersebut membungkus mata kaki. Nah, jadi ketika berwudu cukup diusap ke atasnya, tidak usah dicopot, kan repot kalau dicopot. Ini bagian dari keringanan Islam ya. Nah, kemudian ketika kita mendapati adanya dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap khuf, kemudian kita periksa apakah dalil yang mutlak, ini kan mutlak perintahnya. Pokoknya apa saja khuf, kalau seorang memakai khuf, sudah diusap aja. Nah, berarti ini makna yang kita tarik dari redaksi yang mutlak tersebut. Kemudian coba kita cek, kira-kira ada nggak dalil lain yang memberikan takyid terhadap kemutlakan syariat pengusapan khuf itu? Kita cek. Ternyata ada dalil yang menunjukkan muqayyadnya. Dalil yang menunjukkan takyidnya. Yang pertama, memakai khufnya harus dalam kondisi suci. Berarti ada pembatasnya di sini ya. Tidak sembarangan khuf. Kemudian tidak sembarangan pakai sepatu, kemudian langsung bisa diusap gitu ya. Oh, ternyata ada hadis yang lain yang menunjukkan syaratnya ketika memakai harus suci. Artinya harus wudu dulu. Berwudu, lalu kemudian wudu normal. Ya. Yang dibasuh, yang diusap, kaki dibasuh. Habis itu pakai kaos kaki, sepatu, atau pakai khuf. Maka nanti ketika berwudu berikutnya, wudunya normal, yang lain, anggota wudu yang lain normal, tangan, kemudian wajah, dan seterusnya. Begitu sampai kaki, tinggal diusap bagian atas. Diusap bagian atas. Nah, tidak perlu dicopot. Kenapa? Karena dia tadi makainya dalam kondisi sudah berwudu. Ada nggak kira-kira dalil yang lain yang menunjukkan takyid yang lain atau muqayyad yang lain? Kalau ternyata ada. Khuf ini, mengusap khuf hanya berlaku untuk membersihkan hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau mandi junub berarti harus dicopot khufnya. Tidak mungkin kan seorang mandi terus pakai sepatu. Ya. Berarti ini hanya berlaku pada hadas kecil. Hadas kecil ya. Nah, maka kita yakini karena ada takyidnya. Yang ketiga, ternyata Islam memberikan batasan atau durasi waktu bolehnya mengusap khuf. Untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk orang yang tidak safar sehari semalam. Maka kita amalkan di sini. Ada enggak kira-kira takdir yang lain? Ternyata tidak ada. Ya, setelah dicek oleh para ulama, maka ternyata mengikat kemutlakan syariat mengusap khuf ini hanya ada 3 itu. Harus dipakai dalam kondisi suci, hanya digunakan untuk mensucikan hadas kecil. Kemudian yang ketiga, memiliki waktu yang terbatas. 1 hari 1 malam untuk mukim atau orang yang tidak safar. Kemudian 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir. Setelah dicek ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan takyid yang lain. Sehingga kita nggak boleh membuat takyid sendiri ya. Nggak boleh membuat takyid sendiri berdasarkan akal. Ya. Makanya ada mungkin para ulama yang berijtihad ya. Namanya ijtihad itu ada 2 kemungkinan. Bisa benar, bisa salah. Mungkin ada ulama yang berijtihad bahwa khuf itu harus tidak boleh ada yang sobek atau bolong. Ya. Kalau misalnya bolong sebesar lingkaran dirham maka tidak bisa diusap. Kayak gitu kan? Maka kalau kita amalkan kaidah ini, ya, yang mutlak itu kita amalkan sebagaimana kemutlakannya sampai ada dalil Quran dan Sunnah. Bisa juga mungkin kias dan ijma, ya. Sampai ada dalil yang menunjukkan taksisnya, apa takyidnya. Ternyata enggak ada dalil yang menunjukkan takyid, ternyata enggak ada dalil yang menunjukkan kalau bolong, kalau kaos kakinya bolong atau khufnya bolong berarti enggak boleh diusap. Sehingga kita nilai pendapat ini pendapat lemah berdasarkan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Sehingga lebih simpel, sudah kita ikuti dalil. Ya. Baik. Kemudian contohnya yang lain ya, misalnya tentang contoh yang lain, contoh penerapan kaidah mutlak muqayyad ini. Tentang bolehnya mengqasar dan membatalkan puasa bagi orang yang safar. Di beberapa mazhab diterangkan bahwa safar yang boleh mengqasar sholat itu adalah safar yang memiliki jarak tempuh tertentu, yaitu sekitar 16 farsakh, kurang lebih 80 km atau 70 km. 16 farsakh itu sekitar 80 km ya, kurang lebih. Nah, kalau safarnya minimal 80 km, maka seorang baru boleh mengqasar sholatnya. Bagi yang puasa, boleh tidak berpuasa. Nah, ini kan pendapat salah satu madhab. Tapi kita coba lihat, kita coba cek lagi dalilnya tentang kebolehan mengqasar sholat bagi orang yang safar. Allah mengatakan di dalam An-Nisa ayat 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Kalau kamu melakukan perjalanan, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar sholat. Di dalam ayat An-Nisa 101 ini, Allah terangkan tentang bolehnya mengqasar sholat itu dengan lafadz mutlak. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Redaksi dalilnya itu mutlak. Kenapa mutlak? Karena tidak ada pengikatnya di situ. Pokoknya yang penting disebut safar. Ya. Nah, dari sini ada dua pendapat kan di sini. Bahkan mungkin ada beberapa sejumlah pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan safar itu tidak memiliki, untuk disebut safar itu tidak memiliki jarak tempuh tertentu. Pendapat yang lain mengatakan safar itu memiliki jarak tempuh tertentu. 16 farsakh atau mungkin 20 farsakh dan lain sebagainya ya. Kalau kita simpulkan ada dua kubu ya. Yang satu tidak menentukan jarak tempuh tertentu untuk disebut safar. Kemudian yang satu menentukan jarak tempuh tertentu. Bingung kita. Memang ngambilin yang mana? Maka kita bisa keluar dari kebingungan perbedaan pendapat ulama ini dengan menerapkan kaidah mutlak dan muqayyad. Kaidah mutlak muqayyad tadi yang pertama kita sebutkan apa? Yajibu al-amalu bil mutlaqi ala itlaqihi. Wajib bagi kita untuk mengamalkan redaksi dalil yang mutlak sebagaimana kemutlakannya. Illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pentakyidnya. Baik, coba di sini kira-kira ada nggak dalil yang mentakyid tentang takyidnya di sini? Jadi apa takyidnya? Takyidnya itu jarak safar. Apakah harus 16 farsakh? Apakah ada dalil yang lain? Ternyata tidak ada. Ya, sehingga kesimpulan 16 farsakh itu hanya mungkin mereka melihat sebagai sejumlah ulama tersebut berdalil dengan kebiasaan safarnya Rasulullah, ya kan? Ya kurang lebih 16 farsakh gitu kan. Sehingga kemudian itu dijadikan batasan. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan secara tegas tentang jarak safar ya. Tentang jarak tempuh yang disebut safar. Berarti kan ini mutlak ya. Ayat ini mutlak. Kita amalkan sebagaimana kemutlakannya. Tidak perlu kita tentukan jarak safar tertentu. Sehingga kapan seorang itu disebut safar, maka dia boleh membatalkan puasanya dan boleh mengqasar sholat. Ya, mengqasar sholat. Kalau menjamak boleh. Kalau ada masyakoh, boleh saja. Tapi kalau jamak itu tidak hanya khusus untuk musafir ya. Jamak itu bagi mereka yang tidak safar pun boleh jamak ya. Asalkan dalam kondisi tertentu seperti hujan deras. Ya, jamaknya di masjid ya. hujan deras kemudian dia kerepotan untuk pergi ke masjid, maka ketika dia sholat maghrib boleh dia jamak dengan isya sekalian di masjid berjamaah. Kemudian ketika sakit, sakit yang memberatkan dia untuk sholat di waktunya secara normal, ya, maka boleh dijamak. Tapi kalau qasar ini hanya untuk musafir saja, nggak boleh qasar bagi orang sakit, ya. Qasar bagi hujan deras ini nggak boleh, ya. Nah, safar di sini tidak ditentukan, jadi mutlak ya lafadz safar di sini ya, sehingga tidak tidak boleh, tidak perlu kita tentukan jaraknya. Terus gimana cara mengukur safar? Apa kemudian kalau tidak ditentukan sehingga kapanpun dia jalan, wa idza darabtum fil ard, jalan gitu saja, kemudian berarti itu safar. Misalnya saya di Bantul, saya di posisi di Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Bantul, saya mau pergi ke Malioboro, ya, jaraknya kurang 15 menit dari sini, berarti saya boleh dong qasar di sana, karena kan ayatnya mutlak, ya. Maka jawabannya tidak seperti itu ya, tapi kemutlakan di sini dibatasi oleh urf. Nah, ini pendapat yang tepat dalam menilai menilai safar itu dengan urf. Ya, ada sebuah kaidah fikih yang disepakati oleh seluruh ulama, yaitu al-adah muhakkamah. Ya. Penilaian umumnya masyarakat itu adalah dasar hukum. Yaitu dasar hukum untuk perintah-perintah syariat yang tidak dijelaskan detailnya. Jadi kembalinya kepada urf. Urfnya orang Bantul, kira-kira kok Malioboro itu sudah safar belum? Ini yang dari Bantul siapa ya? Kalau safar ke Malioboro kira-kira disebut safar atau belum? Jalan ke Malioboro cuma 15 menit. Mungkin saya ghost ke sana. Kalau ghost mungkin bisa setengah jam ya. Maka tidak ya, tidak, belum disebut safar itu. Berarti enggak boleh mengkosor. Kira-kira kalau orang Bantul atau orang Jogja pergi ke Magelang, sudah disebut safar? Kira-kira sudah itu disebut perjalanan jauh? Saya rasa kalau yang saya pahami itu belum ya. Tapi kalau sudah ke Jakarta, Jakarta insya Allah semua orang Jogja ittifak ya, nggak ada ikhtilaf di situ, itu adalah safar, itu jauh, boleh mengkosor. Salatiga misalnya, ke Salatiga, gimana pandangan orang Jogja atau orang Bantul ke Salatiga? Oh, Salatiga jauh ya, boleh safar, boleh safar, boleh kosor ya, boleh membatalkan puasa. Nah, jadi sehingga di sini kita bisa keluar dari kebingungan tersebut bahwa safar di sini tidak perlu ditakid dengan jarak-jarak tertentu, tapi cukup untuk menilai jarak safar itu dengan apa? Urf. Ya, karena urf itu juga diakui oleh syariat sebagai acuan hukum untuk mendetailkan hukum-hukum umum. Hukum-hukum syariat yang mutlak dan tidak ada takyidnya. Atau kalau dia lafadznya am tidak ada takhsisnya dari dalil syariat, maka bisa pakai urf. Ya. Terus gimana Ustaz kalau misalnya ada riwayat ya dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau safar biasanya masirata thalathata amyal atau thalathata farasakh shalla rak'atain. Rasulullah itu kalau jalan kalau pepergiannya itu jaraknya 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau sholat 2 rakaat, maksudnya mengqasar sholat. Maka kita katakan ini adalah hikayat ya. Ini adalah hikayatu fi'lin. Ini adalah cerita tentang perbuatan Nabi dari seorang sahabat. Bukan tegas ucapan Nabi. Ya. Sehingga ini tidak bisa kita jadikan dalil ya. Nah, ini sehingga pendapat yang tepat tentang jarak safar tadi apa? Kembali kepada urf. Ya, kembali kepada urf. Ya, walaupun di sini tetap kita menghormati ya, di dalam fikih tidak boleh ada pertengkaran gara-gara masalah fikih ini. Kita harus bersikap dewasa. Baik. Kemudian contoh yang lain namanya supaya lebih paham. Dua contoh yang sudah kita sampaikan ya. Contoh yang lain misalnya dalam masalah haid ya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan atau melarang ya bagi orang yang haid itu untuk puasa juga salat. Haram hukumnya puasa dan salat bagi wanita haid. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa haid yang dimaklumi untuk tidak sholat dan tidak puasa itu adalah haid yang jarak antara dua haidnya itu 13 hari. Jarak antara dua haidnya itu 13 hari. Jadi 13 hari itu dia boleh tidak, dia wajib tidak sholat, wajib tidak puasa selama 13 hari. Berarti kalau misalnya selama lebih dari 13 hari kok masih belum keluar darahnya, ya, belum keluar darah haidnya, berarti tetap dia nggak boleh sholat, tetap nggak boleh puasa. Padahal darahnya udah nggak keluar, darahnya memang belum keluar gitu. Apa namanya? Darahnya memang ya belum keluar ya, sehingga dia belum, dia tetap tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Ya. Atau misalnya kurang dari 13 hari gitu. Ya, 13 hari berarti itu dia tetap boleh puasa, dia tetap boleh sholat atau wajib puasa, wajib sholat. Maka dinilai darah itu sebagai darah istihadhah, darah penyakit, bukan darah haid. Nah, maka di sini pendapat ini bisa dikatakan lemah karena apa? Dasarnya, adalah kaidah mutlak muqayyad tadi. Yajibul amalu bil mutlaq ala itlaqihi, wajib bagi kita untuk mengamalkan redaksi dalil yang mutlak sebagaimana kemutlakannya. Illa hatta an ya'tiya ad-dalil yadullu ala taqyidihi, sampai ada dalil yang menunjukkan taqyidnya. Enggak ada taqyid yang mengatakan harus 13 hari. Ya, ayatnya hanya berkata umu yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Jawablah bahwasanya darah haid itu darah kotor, darah yang najis. Maka jauhilah wanita yang haid. Ya, tidak dijelaskan 13 hari tersebut. Di dalil lain juga tidak ada, maka kita amalkan sebagaimana mutlaknya. Pokoknya kalau ada darah haid berarti enggak boleh sholat. Nah, insyaallah kaum wanita paham ya ciri-cirinya bagaimana darah haid itu. Nah, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, لِأَنَّ الْعَمَلَ بِنُسُوسِ الْكِتَابِ وَسُنَّهِ وَاجِبْ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ دَلَالَتُهَا. Karena mengamalkan dalil-dalil Quran dan hadis itu wajib bagi seorang muslim sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. حَتَّى يَقُومُ الدَّلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكِ, sampai ada dalil yang menunjukkan makna yang berbeda, menunjukkan kesimpulan hukum yang berbeda. Ini kaidah ini penting sekali. Ya. Wajib bagi kita itu mengamalkan kitab dan sunnah dan hadis. Sepertinya sepele ya. Memang yang namanya muslimnya Quran dan sunnah. Tapi walaupun ini sepele bagi seorang, bukan sepele, bukan satu yang sepele ya. Ini sesuatu yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Tapi ini harus kita tekankan kepada umat Islam. Wajib bagi kita mengamalkan dalil Quran dan hadis. Itu wajib. Kenapa? Karena ternyata buktinya banyak di luar sana umat Islam yang tidak komitmen dengan Quran dan hadis. Ya. Bahkan mungkin dengan kepintarannya dia mengakal-akali Quran dan hadis. Jadi bukan Quran dan hadis yang dijadikan pedoman, tapi akalnya murni yang ditempatkan sebagai pedoman Quran dan hadisnya. Jadi Quran dan hadis itu objek pengamalan akalnya. Maksudnya Quran dan hadis itu harus mengikuti akalnya. Ya. Nah, ini tidak benar, yang benar adalah akal kita yang mengikuti Quran dan hadis. Ya. Jadi akal itu ibaratnya mata ya. Akal itu ibaratnya mata. Quran dan hadis itu ibarat matahari atau cahaya. Apakah kita bisa menggunakan mata kita ketika tidak ada cahaya? Kita akan nabrak-nabrak. Sama juga akal itu seperti itu kedudukannya. Akal itu sebagai mata, akal manusia itu. Quran dan hadis sebagai cahayanya, sehingga akal akan terpakai tidak mubazir. Akal itu akan terpakai sebagaimana mestinya, sebagaimana fitrahnya yang diciptakan oleh Tuhan ketika kita berpedoman kepada Quran dan hadis, menjadikan Quran dan hadis sebagai pedoman. Ya. Mata tanpa cahaya enggak bisa kepakai, ya. Cahaya tanpa mata juga enggak bisa kepakai. Ya, tapi mata dan cahaya mana yang menjadi pembimbing? Yang menjadi pembimbing cahaya kan? Ini Ahlus Sunnah menyikapi akal seperti itu. Quran dan Sunnah pembimbing kita. Akal hanya sebagai perantara saja. Ya, sebagai jembatan untuk memahami Quran dan Sunnah. Dengan makna-makna yang tidak keluar dari koridor dalil-dalil tersebut. Ya, gimana cara mengukur makna yang tidak keluar dari koridornya atau tidak keluar dari makna yang diinginkan oleh syariat atau oleh Allah dan Rasulnya, ya caranya belajar usul fikih diantaranya, ya caranya adalah dengan belajar usul fikih, kita tahu batasan-batasannya, ya. Kemudian penulis mengatakan wa idza warada nassun mutlaq wa idza warada nassun mutlaqun wa nassun muqayyadun wajib taqyidul mutlaqi bihi in kana al hukmu wahid wa illa amalun wa illa amalu umila bi kulli wahidin min ala ma wurid ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Kaidah yang kedua nih, kaidah yang kedua adalah apabila ada dalil mutlak dan dalil muqayyad, wajib mentakyidkan dalil yang mutlak tadi apabila memiliki kesamaan hukum. Wa illa amalu bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Kalau tidak memiliki kesamaan hukum, maka yang mutlak diamalkan sebagaimana kemutlakannya, yang muqayyad diamalkan sebagaimana semestinya. Ya. Jadi, ini kaidah yang kedua mengatakan dalil Quran dan hadis, atau mungkin Al-Quran atau hadis-hadis, Quran hadis, ada dua dalil syariat yang satu itu mutlak, yang satu muqayyad. Kemudian dua dalil ini menunjukkan hukum yang sama, menunjukkan satu hukum yang sama, maka dalam hal ini cara menafsirkannya adalah yang mutlak tadi ditafsirkan dengan dalil yang muqayyad. Dalil yang mutlak ditafsirkan dengan dalil yang muqayyad. Syaratnya adalah memiliki satu kesamaan hukum, memiliki hukum yang sama. Tapi kalau hukumnya berbeda, maka kita amalkan sebagaimana mestinya. Yang muqayyad biarlah muqayyad, kemudian yang mutlak biarlah mutlak. Gitu ya. Baik. Kira-kira sudah paham teman-teman di sini. Ya, sepertinya belum paham ya. Jadi kita akan coba pahami dengan contoh misalnya. Contohnya misalnya di dalam perintah berwudu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Kita berwudu, wajib kita membasuh tangan sampai siku. Ya. Kemudian ada ayat lain. Ayat tentang tayamum. Allah SWT mengatakan, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Minhu dari atau menggunakan debu tersebut atau tanah tersebut. Maka ada dua dalil ya di sini. Yang satu itu redaksinya mutlak, yang satu redaksinya muqayyad. Ya. Jadi ayat wudu tadi muqayyad. Kenapa? Karena perintah mengusap tangan itu hanya sampai siku. Ya, sampai siku saja. Sementara di ayat tayamum mutlak. Tidak ada pengikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan wa aydikum min. Ya, dan usaplah tangan kalian. Tangan saja. Maka apakah di sini kita bisa terapkan yang makna yang muqayyad, yang mutlak ditafsirkan oleh makna yang muqayyad, ya, atau hamlul mutlaqi alal muqayyad, hamlul mutlaq alal muqayyad, bisa enggak kita terapkan? Ya, bisa dan tidaknya kita cek dulu apakah memiliki kesamaan hukum atau tidak. Apakah hukumnya sama atau tidak? Ternyata setelah kita pelajari, setelah dikaji, antara wudu dan tayamum ini hukumnya berbeda. Dari mana sisi perbedaannya? Jelas ya sisi perbedaannya. Kalau wudu itu diwajibkan pada 4 anggota tubuh kita. Ya. Yang pertama wajah, yang kedua tangan sampai siku, kemudian rambut, ya, bukan rambut tapi kepala, ya, karena saya sebut kepala karena ayatnya berkata wamsahu biru usikum, usaplah kepala kalian, bukan rambut kalian, bisyu'urikum, tapi kepala, sehingga bagi pak wanita yang rambutnya menjulur sampai bawah, ya, panjang, yang diwajib bukan, yang wajib bukan mengusap seluruh rambut sampai ujung gitu, bukan, tapi seukuran kepala saja, karena perintahnya itu wamsahu biru usikum, seukuran tengkorak kepala kita, kepala yang ketiga. Yang keempat adalah kaki. Ini 4 anggota wudu yang wajib, sepakat para ulama. Kalau yang lain itu khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak, seperti cuci tangan dulu kemudian kumur-kumur, itu kalau jumhur ulama mengatakan sunnah, ya, bukan wajib. Ya, kalau wudu untuk 4 anggota tubuh kita, sementara tayamum itu hanya pada 2 anggota tubuh kita, ya, hanya untuk wajah dan telapak tangan, hanya wajah dan tangan saja. Ada perbedaan, ya, ada perbedaan hukum. Kemudian sisi perbedaan berikutnya, tayamum itu pengganti, ya, sementara wudu itu adalah pokok. Tayamum itu pengganti kalau nggak ada air. Sementara wudu itu pokok, berarti perbedaan, ada perbedaan. Tayamum itu berikutnya, perbedaan berikutnya, tayamum itu hanya mengusap. Ya, orang tayamum itu kan cuma, ya, mengusap wajah, kemudian mengusap tangan, udah. Bukan mencuci wajah pakai debu atau pakai anu, ya, atau pakai tanah, ya. Kemudian ambil tanah kemudian begini kayak wudu gitu. Bukan gitu, ya. Tapi mengusap saja. Sementara wudu itu jenis bersucinya ada 2 macam dalam wudu itu. Yang pertama ada membasuh, ya, atau mencuci seperti tangan dan kaki, ya. Kemudian ada juga beberapa anggota wudu yang cukup diusap seperti misalnya kepala. Oh, berarti ada perbedaan di sini, ya. Perbedaan hukum berikutnya, tayamum itu bisa untuk bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Sementara wudu itu hanya berfungsi untuk mensucikan hadas kecil saja. Jadi kalau nggak ada air, kemudian seorang junub. Sudah, caranya gimana Ustaz untuk bersuci supaya bisa sholat subuh? Sementara airnya habis, nggak ada, kering semuanya, sungai kering semua, nggak ada. Kekeringan. Mungkin ada air tapi cukup untuk masak nanti sarapan pagi. Kalau dipakai, kita nggak bisa masak. Ya sudah, tayamum. Tayamum gimana, Ustaz? Kalau wudu jelas, ya. Kalau hadas kecil jelasnya hadas besar, ya, junub. Apakah saya harus gulung-gulung di tanah gitu? Tidak, ya. Maka caranya tayamum tadi, cukup tangan dan wajah. Sudah selesai. Sholat subuh. Boleh. Jadi tayamum itu bisa berfungsi mensucikan hadas kecil. Hadas kecil itu yang karena kentut dan sebagainya. Dan hadas besar yang karena junub. Tapi kalau wudu itu hanya berfungsi mensucikan hadas kecil saja. Berarti ada perbedaan hukum di sini. Sehingga tidak bisa kita hamlul mutlak alal muqayyad. Tidak bisa dalil yang mutlak dibatasi dengan dalil yang muqayyad tadi. Tidak bisa. Ya, sehingga ayat yang mutlak tentang wudu, tentang tayamum tadi yang perintahnya famsahu biwujuhikum wa aydikum min usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Berarti apa toh definisi tangan dalam bahasa Arab, ya kan? Apa definisi yad dalam bahasa Arab? Karena Al-Qur'an bahasa Arab itu kita pahami dengan budaya dengan apa ya? Dengan pengertian bahasa Arab, bukan pengertian bahasa Indonesia ya. Dalam pengertian bahasa Arab, alhamdulillah tangan itu ya kurang lebih sama lah dengan pengertian bahasa Indonesia. Tangan itu ya ini tangan, telapak tangan ini. Sehingga ketika tayamum yang diusap cukup tangan. Ya, tangan sampai ke pergelangan ini. Nah, enggak perlu ambil debu, usap sini sampai sini. Enggak perlu ya. Tapi cukup definisi tangan saja, yaitu tangan ini. Ya. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa oh dalam tayamum juga sampai ilal marafiq dong. Sampai ke siku. Loh kenapa? Ya karena ini kan dalilnya muqayyad. Sementara di ayat lain ada yang menunjukkan batasan. Itu ilal marafiq. Maka wajib digabungin. Oh, enggak semata-mata seperti itu. Apakah antara wudu dan tayamum itu hukumnya sama? Ternyata tidak kan? Jadi kita jelaskan sisi perbedaannya. Enggak bisa. Sehingga tidak bisa ditafsirkan satu sama lain. Ya, paham di sini? Semoga paham ya. Baik. Kemudian, wa mithalun ma kana al-hukmu fihi ma wahid. Tadi contoh dua dalil mutlak dan muqayyad yang memiliki perbedaan hukum, yaitu ayat wudu dan tayamum. Sekarang contoh yang lain adalah yang memiliki persamaan hukum. Misalu makanil hukmu fiha wahid. Contoh dalil yang memiliki kesamaan hukum. Qauluhu ta'ala fi kafaratiz zihar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di tentang kafarat zihar. Al-Mujadal ayat 3, fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka wajib baginya membebaskan budak wanita sebelum dia menggauli istrinya. Kemudian di dalam kafaratul qatl, kafarat pembunuhan secara tidak sengaja, Allah SWT mengatakan fatahriru waqabatim mu'minah. Maka dia harus membebaskan budak wanita yang beriman. Ya. Jadi ada dua kasus, ada dua dalil ya. Yang satu mutlak, yaitu tentang ayat dihar. Ya, perintahnya hanya fatahrir raqabah saja. Bebaskanlah budak wanita. Sementara di ayat kafarat qatl, kafarat itu tebusan. Di kafarat qatl Allah memerintahkan fatahrir raqabatin mu'minah. Bebaskanlah budak wanita yang beriman. Berarti ini muqayyad. Ada pembatasnya. Yang tadi cuma budak saja, enggak harus beriman. Yang ini harus budak yang beriman, budak wanita yang beriman. Nah, apakah dalam hal ini mutlak dan muqayyad ditafsirkan satu sama lain? Maka kita lihat apakah hukumnya sama atau tidak. Memiliki kesamaan hukum atau tidak? Ternyata memiliki kesamaan hukum. Tahrir ya. Tahrir pada kafarah zihar dan tahrir pada kafarah qatal. Tahrir itu pembebasan budak. Pembebasan budak pada tebusan zihar dan pembebasan budak pada tebusan pembunuhan secara tidak sengaja. Itu sama tahrirnya. Itu sama-sama membebaskan budak. Sehingga hukumnya sama. Maka dalam hal ini bisa kita terapkan hamlul mutlak alal muqayyad. Dalil yang mutlak kita bisa tafsirkan, kita bisa batasi dengan dalil yang muqayyad tadi. Sehingga dalam kafarat dihar, yang ayatnya berbunyi fatahriru rokobah saja, itu bisa kita tafsirkan, oh maknanya adalah rokobah mu'minah. Ya, maknanya adalah budak wanita yang beriman. Sehingga disyaratkan bagi yang melakukan dihar, zihar itu mengatakan bahwa punggungnya istri seperti punggungnya ibu. Ini ucapan ini dalam Islam sangat mahal ya. Ucapan lidah ini berbahaya sekali. Islam mengajarkan kepada kita tentang itu. Makanya